dumtu bihi tabarru'an wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala a'udatu hadzal masjida min yaumina hadza ila yaumil qiyamah syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salamun qawlam min rabbir rahim salamun ala nuhin bil alamin salamun ala ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun ya hatta matla'il fath Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma ufir li ummati Muhammad Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma ufir li wali walidayya warahamhuma kama rabbayani shaghira. Qala syaikhuna al-imam hujjatul islam syaikhuna al-a'dham al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar wa hasyarahu ma'al anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa nafa'ana allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafakatihi wa barakatihi wa karamatihi fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana amin ya rabbal. Wa qad qala ba'dun nas sebagian ulama bersabda bersabda inna hadhihi taubata la tasihhu sesungguhnya taubat ini iku la tasihhu tidak sah apa taubat. Wa qala qailun tasihhu sah apa taubat walabdu sihha fi hadzal maqam kata-kata sehat di makom ini iku mujmalun global bal naqulu balik berpendapat ingsun liman untuk orang qala kang bersabda sopoman la tasihku ing la tasihku in anaita lamun menghendaki panjenengan bihi kelawan la tasihku menghendaki anna tarkahu ing setungguhnya oleh meninggalkan taib ba'dud dunub ikula yufidu tidak ada gunanya opo tarka ba'dud dunub aslan sama sekali biwujudihi liwujudihi krono krono wujud jambu biabaka udah ntar wujuduhu bal wujuduhu gitu ya bale utawi wujud te tarku iku ka adamihi tarku kalau maksudnya seperti itu fama mongko utawi opo suici wici iku akdomu lebih agung opo ma koto aka ingkli iku akdoma iku akdoma ngaku-ngaken opo ma koto aka ingka kesalahan siro fa inna na'lamu anna kasrotad dunob sababun li kasrotil ikob Karena saya tahu bahwa dosa yang banyak menjadi penyebab banyaknya sanksi dari Allah. Wakillatuha utawi sedikitnya dunob iku sababun likillatihi maring sedikitnya ikob. Wanakululan bakal berkata ingsun liman kepada ulama atau liman kepada orang kola kang bersabda sopoman tasiku ing sabda tasiku. In arotta bihi kelawan kaul anat taubata an ba'did dunub iku tujibu, mengharuskan opo taubat ba'did dunub kobulan ing keterima. Yusilu kang bisa mengantarkan opo kobul ilan najat maring keselamatan al awil fauzi utawa keberuntungan. Ahada mongko utawi kiki kaul iku khotoun keliru, aidon halemale iku khotoun keliru. Balin najat wal fauzu iku bitarkil jami'i dengan meninggalkan semua dosa. Ada utawi iki-iki pendapat iku hukmu dohir, hukum dohir. Walasnalan ora ono sopo kita iku natakallamu fi kofaya asrori afwillah, di dalam samarnya piro-piro rahasia ampunan Allah. Fa in qolamun qolamun bersabda sopo man ulama, wahaba kang memberikan sopo man atau kang zahaba, zahaba kang berpendapat sopo man ila annaha taubat iku la tasiku ora sah opo taubat. Ini setuhuni ingsun iku arotu menghendaki berkata, kalau orang yang menyatakan bahwa taubat itu sah secara permanen, kemudian alasannya berkata ini setuhuni ingsun iku arotu bermaksud sopo ingsun bihi kelawan tasiku, bihi kelawan la tasiku, anat taubata iku ibaratun anin nadam dari penyesalan. Wa innama yandamu lan angin pastini menyesal sopo taib alas sarikoti ingatasi pencurian masalan, likauniha krono sesungguh anani sariko iku maksiatan maksiat, lali kauniha sariko iku sarikotan pencurian. Wayastakilulan mohal opo ayan damayento menyesal sopo taib alaiha ingatasi sariko, dunas zina tanpa zina inkana lamun ono opo tau buat juuhu oleng rosso sakit taib ono ikuli ajilil maksia. Fa innal illata iku syamilatun kang mencakup opo illat lahuma maring sarikoh lan zina. Itman krono tawi wong ya tawajjau kang merasa sakit sopoman ala kotli waladi ingatasi matinya anak iman bisoif wisaif dengan pedang, iku ya tarot jau merasa sakit sopoman ala kotlihi ingatasi mateni walat bisikini dengan pisau, lianna tawajju'ahu krono oleh sakit man ngerasa sakit nyaman iku bifawati mahbubihi sebab kehilangan yang dicintai man. Sawaun iku podo uga kana utawi ento ono opo fawat ono iku bisaifi au bisikini, Wali fakazalika mongko koyok mengkuno mengkuno ya tawajja tawajjuhul abdi utawi ngerasa sakitnya seorang hamba bifawati mahbubihi kelawan kehilangan yang disenengi abdi wajalika utawi mengkuno mengkuno tawajjo iku bil maksiati kelawan maksiat sawaun iku podo uko aso utawi ento durhaka soko abdu bisari koti dengan maksiat pencurian awizina utawa perzinahan pakai famongkok bagaimana mungkin ya tawat jauh merasa sakit soko wong alal ba'di ingatasi sebagian dunal ba'di bukan sebagian yang lain panadamu mongko utawi menyesal ketika taubat iku halatun kondisi yujibuha kang mengharuskan inghala opo al ilmu keyakinan bikaunil maksiati kelawan anani maksiat ono iku mufawitatan menghilangkan opo maksiat lil mahbubi maring sesuatu yang dicintai atau maring rahmati Allah yang dicintai min haisu innaha sakit dari aspek sesungguhnya maksiat iku maksiatun maksiat fala yutasawwaru mongko tidak bisa digambarkan opo ayyakuna yento ono opo tawajju ono iku ala ba'dil ma'asi dunal ba'di walau jaza lamun menang opo hadza iki iki ayyakuna ala ba'dil ma'asi la jaza mongko yektini wenang opo ayat tuba yento bertobat soko uang min syurbil khomri dari dosa minum minuman keras dari dosa minum minuman keras min ahadid dunaini dari salah satunya tempat minuman luruh dunal akhor tidak menyesal minum dari tempat lain fa inna istihala zalika taubat min haisu innal maksiata iku fil khomroini bentar min haisu innal maksiata dari aspek pandang sesungguhnya maksiat fil khomroini di dalam dua khomer iku wakidun tunggal wa innamat dunani angin pastini utawi dua tempatnya iku durufun beberapa tempat fakadhalika mongko iku koyok mengkunu duruf a'yanul ma'asi utawi jenis-jenis atau kahanani maksiat-maksiat li'anna lil fakazalika mongko iku koyok fakazalika mongko haleh gitu koyok mengkuno duruf a'yanul ma'asi utawi piro-piro kahanani maksiat iku alatun menjadi sarana lil maksiat untuk maksiat wal maksiat adapun maksiat min haisu mukhalafatul amri dari aspek melanggar perintah Allah iku wahidatun tunggal luar biasa iku wahidatun tunggal faizan mongko ketika kesimpulannya wal maksiat min haisu mukhalafatul amri wahidatun mak na adami sihah utawi makna tidak sahnya taubat iku annallaha ta'ala iku wa adat ta'ibina rutbatan ing martabat watilkar rutbati utawi mengkuno martabat iku la tunalu bin illa bin nadami wala yutasawwarun nadamu ala ba'dil mutamasilat, ingatasi sebagian dosa-dosa kang sepadan. Ada orang tobat dak mau zina, tobat karena melakukan minuman keras, tapi dia mencuri, ya enggak bisa. Karena jenis maksiat itu cuman jenis, tapi aspek sama-sama melanggar perintah Allah itu tidak ada bedanya. Untuk dosa yang selevel kabair, dia itu lo tobat tidak akan ngerasani orang, tapi minum minuman kerasnya enggak bisa. Dia itu lo tobat setengah mati, sakbat tobatnya dah, tidak melakukan buktan, tapi dia mencuri ya enggak bisa. Wong itu sama-sama maksiat. Sama Imam Ghazali, argumentasi yang mengatakan sah secara permanen tadi, sama dengan orang ada minuman keras dua, dia minum di minuman keras satu tempat, gak mau minum tobat, tapi ngambil yang satunya karena gelasnya lainnya gak bisa. Wong gelas itu cuma tempat, isinya sama-sama maksiat. Fahadza mongko tafahuwa mongko utawi nadam iku kal milki al murattabi alal ijabi wal qabul, fa innahu mongko stuni milki iku idza lam yatimma, ketika tidak sempurna opo al ijab wal qabul. Nakulu mongko menyatakan sopo kita menyatakan innal akdala tasiku layasiku ailam tatarotap, tegese tidak menjadi berefek alaihi ingatasi akad opo asamrotu buah wahua utawi samroh iku almilku kepemilikan, watahtiku hada utawi nyata akan iki nadam, watahkiku hada utawi nyata akan iki penyesalan iku anna samrota mujarrodit tarki, sesungguhnya buah murnini meninggalkan maksiat iku ayang koti ayento putus anhu saking taib opo iko bun iko opo iko buma siksani maksiat, tarokahu kang meninggalkan sopo taib ingma, wasamrotun nadam utawi buahnya menyesal iku takfiru ma ngeleburaken dosa sabako kang telah terdahulu opo ma, patar kusari koti mongko utawi tinggal mencuri, meninggalkan perbuatan mencuri ikula yukafiru tidak bisa menghabisi opo tarkusari ko asari kota ing pencurian koblan nadami sebelum menyesal asari kota ing pencurian, balin nadamu balik bisa menghilangkan opo an nadamu penyesalan alaiha ingatasi sariko, walayu tasawwarulan tidak bisa digambarkan opo an nadamu illa likauniha, kecuali karena adanya sariko ono iku maksiatan maksiat, wadhalika utawi mengkuno-mengkuno likauniha illa likauniha maksia iku ya ummu merata opo hada yami al-ma'asi ing semua maksiat-maksiat, wahada utawi iki-iki kalam iku kalamun mafhumun waqi'un kang realistis apa kalam atau waqi'un kang realistis apa kalam yastantiku kang amri menyampaikan sopo al-musonib bitapsilin kelawan terperinci bihi kelawan kalam yang kosipu tadi terbuka opo al-gitohu tutupi ketidakpahaman. Ya, luar biasa. Panakulu mongkom bersabda sopo ingsun atau batu anbak di dunub latahlu imma antakuna anil kabair dunasoir. Penting ini. Siapa sih yang manusia yang tidak pernah keserempet dosa itu siapa? Gak ada kecuali Rasulullah yang tidak punya dosa. Maka pemahaman tentang taubat ini kebutuhan, bukan hanya sekedar penambahan ilmu, tapi ini basic net kita untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. At-taubatu an ba'did dzunub, utawi taubat dari sebagian dosa-dosa, ikula tahlu tidak akan sepi opo taubat ba'did dzunub imma antakuna. Ada kalanya yento ono opo dunub iku anil kabair dari dosa-dosa besar dunat sogo. Berbicara tentang tobat pasti tidak lepas dari dua bentuk tobat. Pertama tobat atas dosa kecil, yang kedua tobat atas dosa besar. Pertama yaitu tobat atas dari dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Yang kedua tobat dari dosa kecil, bukan dosa besar. Yang ketiga tobat dari satu dosa besar, tapi tidak tobat dari dosa besar yang lain. Kalau sogoir dah ada yang tidak akan nyinggol itu kayaknya zaman sekarang tuh susah. Wong keluar rumah lo lihat pantat, apalagi ke kota, di kota rumahnya, keluar dari jendela itu loh, lihat orang pamer pantat lah, pamer pinggang lah, belum lagi yang jalannya kayak macan lapar. Jadi pasti kegeser itu, apalagi kalau keluar pagi olahraga, maksiat di mana-mana, ya, terutama maksiat mata. Au an kabirotin duna kabirotin amat taubat anil kabair duna sogoir. Iku fa'amrun mongko sesuatu mungkinun kang mungkin opo amrun. Li'annahu kronosuni ta'ib iku ya'lamu tahu sopo ta'ib. Annal kabair sesungguhnya dosa besar iku akdomu indallah. Wa ajla bulan lebih menarik opo dosa besar li suhtillah terhadap murka Allah. Wa matihi tekesi murka Allah. Wa sogo iru utawi dosa-dosa kecil iku akrobu lebih dekat opo sogo ir ila tatorrukil afwi maring terjadinya ampunan ilaiha maring sogo ir. Fala yastahilu mongko tidak muhal opo ayatu bayen totobat sopo wong anil akdom dari dosa yang lebih besar waya tanat damulan menyesal sopo wong alaihi ingatasi akdom kaladi koyo wong kaladi koyo wong yakni kang melukai sopo wong ala ahlil mulki ingatasi keluarga istri wakhir mihilan tak lang sengkerani milki waikni lan natoni sopo wong ala dabatihi ingatasi kendaraani aladi paya kuno mongko ono sopo aladi iku khaifan minal jinaya alal ahli ingatasi keluarga mustahkiron haleng anggap enteng sopo ladi lil jinayah alad daba wan nadam utawi nadam iku bihasa bisti domit dambi tergantung besarnya dosa waktika dikauni hilan keyakinan anani dambi ono iku mubidan menjauhkan opo dambi anillah dari ampunan Allah Ta'ala wahada utawi iki kinadam iku mungkinun mungkin apa wujuduhu adanya hada bisyari ing dalam perspektif syariat fakot kasurot ta'ibun bil aksor di dalam beberapa masa al-kholiyati kang lalu walam yakun tetapi ti haleh ora ono sopo ahadun minum saking ta'ibun ono iku maksuman kang dijaga pala tas ta'i mongko tidak berefek opo at-taubatu taubat al-ismata ing perlindungan watobib utawi dokter iku kot yakdaru kadang-kadang kot yukdiru kadang-kadang nakut-nakuti sopo dokter almarido ing orang yang sakit nakut-nakuti al-asala ing makan madu tahdiron kelawan nakut-nakuti sadi dan kang keras waik diruhulan nakut-nakuti sopo dokter ing marit asukaro ing gula tahdiron kelawan meden-medeni akhofa kang lebih ringan opo tahdir minhu tenimbangani asal ala wajin dengan cara yushiru kang memberitahu sopo tobib ma'ahu semertani marit memberitahu annahu ing setuhuni annahu rubbama la yadharu daruru sukar annahu ing setuhuni kelakuan iku rubbama la yadharu bisa jadi tidak jelas opo daruru sukari bahayanya gula aslan sama sekali paya tubuh mongko tobat sopo almarid bikaulihi kelawan omongani tobib anil asal dari makan madu dunas sukar tapi tidak gula fahadza mongko tawikia tubuh iku gairu muhalin opo wujudu wujute hadza wa inna aklahuma lan setuhuni oleh memakan marid oleh makan marik in asalan sukar wa inna aklahumwa lan setuhuni oleh makan marit ing askar ing sak sukar jami'an hale sekapiami fi hukmi sawati sahwatihi kelawan hukum keinginani marit iku nadamun penyesalan ala aklil asal dunasukar asani wallahu a'lam bisawab. Wabi karomatil fatihah. As-salata jami'ah Akbar. مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتياك الأبيات ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المطهر وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب اللهم